Buat Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Yo terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya Bapak Jebul Sukodono. Spesial buat Teresa Bosplan, buat anak Adel, thank you ya. Denis Benteng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Tidak habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Bejo, minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini. Aku selalu bermimpi tentang dari tua bersamamu. Kau cantik Tanit. Kare kemari dulu ya. OBG. Ya terus lagi soalnya baru diangkat. Kita dengar apa masuk progresasi. Kemarin thank you. Jadi ya terus suara dan sejati. Goyang Dut, ayo 2016, ayo Dut. Rambut panjang. Bang Johan temannya minta tolong teman yang itu. Ditanit. Ini saya lihat ada seseorang yang